Walaupun hari mulai gelap, kau tetap bekerja mencari nafkah untuk anak istrimu di rumah. Bukan dari hasil korupsi, bukan hasil suap sana sini. Kau tetap bekerja sepenuh hati untuk dunia dan akhirat. Walau rumah sederhana,